Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil arfaqi jami'al asya'i wal mufarriqi dhil ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathira thumma salatu ma'a salami da'imi ala rasulil quraishil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-ha'izi maratibal fakhari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Dimulai dari nikmat berupa Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai seorang yang muslim, masih menjadikan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, masih memberikan kepada kita nikmat berupa tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berupa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan, kesehatan, umur yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala sejatinya menjadikan itu semuanya sebagai sebuah amanah yang kita emban, sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita siapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Karena umur, usia, waktu, kesempatan, berbagai macam hal-hal yang penting lainnya yang kita rasakan itu sebuah nikmat, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu jawaban, salah satu cara kita menjawab adalah dengan cara mengisi kesempatan-kesempatan tersebut dengan memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama, thalabul ilmi, keluar dari rumah kita, mengeluarkan tenaga kita untuk bisa mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah tugas yang sembarangan, bukan sebuah mandat atau kedudukan yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Akan tapi menuntut ilmu agama merupakan kemuliaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama jalannya menuju surga. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan untuk bisa memahami ilmu agamanya. Oleh karenanya, patut kita syukuri dan patut kita terus istiqomah di dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan kita pada malam hari ini, kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin, terutama dalam hal menuntut ilmu agama, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meluruskan niat kita untuk apa kita belajar, untuk apa kita menuntut ilmu agama. Ya, kita menuntut ilmu agama ini adalah ibadah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi tujuan kita belajar lillahi ta'ala, tujuan kita belajar untuk ikhlas adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan oleh para ulama bahwasanya di antara salah satu caranya untuk ikhlas dalam belajar adalah berusaha mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan atau kejahilan dalam diri kita semuanya. Kita ingin menjadi orang-orang yang paham akan agama kita. Kita ingin bagaimana kita bisa mempelajari Al-Qur'an, hadis, paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik itulah di mana keikhlasan telah tumbuh dalam hati kita semuanya. Tatkala keikhlasan sudah mulai tumbuh, tatkala kita berusaha menjaga niat kita, maka janji Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang berkah. Banyak sepertinya tidak, karena jauh dari kata sempurna. Akan tapi yang kita cari dari sebuah ilmu yang kita pelajari adalah keberkahannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi ilmu seorang adalah bagaimana orang tersebut menghormati segala hal yang berkaitan dengan ilmu. Memperhatikan adab, memperhatikan akhlak, memperhatikan hati dia, memperhatikan bagaimana menghormati hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Bagaimana ilmu yang dia pelajari bisa ia ambil manfaatnya. Ilmu fikih yang ia pelajari, ia ambil manfaatnya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Bagaimana ilmu tauhid yang ia pelajari bermanfaat untuk diri dia dan untuk keluarganya. Bagaimana ilmu akhlak, adab yang dia pelajari, tazkiyatun nufus, bermanfaat untuk dirinya dan kepada orang lain. Karena hakikat ilmu juga adalah al-ilmu mantafa'a wa nafa'a. Ilmu adalah yang mana orang yang mempelajarinya bisa mengambil manfaat dari apa yang ia pelajari. Dan ilmu tersebut akan berefek baik, akan menebar manfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar orang yang mempelajari ilmu agama tersebut. Tatkala ilmu yang kita pelajari tapi kita tidak bisa mengambil manfaat dari dia, dari ilmu yang kita pelajari, kita belajar ilmu akidah, fikih, tazkiyatun nufus, mawarih dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, begitu juga orang-orang di sekitar kita tidak bisa merasakan ilmu yang kita pelajari dari sebuah amalan dan akhlak kita, berarti ada yang salah dalam niat kita dalam belajar. Ada yang salah dalam metode kita dalam belajar. Ada yang salah dalam bagaimana kita menghadapi, menghargai adab dan akhlak yang berkaitan dengan ilmu. Yang kita cari adalah keberkahan ilmu yang kita pelajari. Karena pembahasan kitab yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini adalah sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis tidak menyampaikan bahwasanya sebab utama bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan sedekah misalnya. Sebab utama bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan berzikir misalnya. Tidak. Akan tapi yang disampaikan oleh penulis di sini, sebab utama bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan talabul ilmi, adalah dengan menuntut ilmu agama yang bermanfaat. Kemudian dilanjutkan bahwasanya pintu-pintu talabul ilmi itu sangat banyak. Pintu-pintu yang kita bisa gali ilmu darinya sangat banyak. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, memperbaiki makharijul huruf, memperbaiki tafsirnya kita, pemahaman kita tentang tafsir Al-Qur'an. Kemudian juga di antaranya adalah dengan fikih Asmaul Husna, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini adalah dengan salah satu di antara pintu menuntut ilmu agama yang Allah jadikan sebagai salah satu wasilah bertambahnya iman kita adalah dengan at-ta'ammul siratun nabi al-karim, mentadabburi, mempelajari, mengamati tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hal ini kita rasa atau dicantumkan oleh penulis merupakan pembahasan yang sangat penting dalam membahas bertambah imannya seorang hamba? Karena di antara atau syahadat kedua yang kita ikrarkan dalam agama Islam adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Berkonsekuensi bahwasannya kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin. Artinya apa? Kita nomor satukan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadisnya. Dan di antara salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari kisah perjalanan beliau yang sudah beliau lewati sebagai seorang nabi dan rasul. Dari situlah kita akan mengambil berbagai macam pelajaran, berbagai macam hikmah, berbagai macam ilmu yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian para ulama mengabarkan bahwasanya kisah sejarah nabi itu ilmu lautan yang sangat luas yang tidak ada ujungnya. Bagaimana tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu bagi kita. Bagaimana berdagangnya nabi, berzikirnya nabi, salatnya nabi, ya, cara beribadahnya Nabi, semuanya adalah ilmu. Ucapannya Nabi adalah ilmu, ya, membaca Al-Qur'annya Nabi adalah ilmu yang kita bisa petik. Oleh karenanya sangat wajar tatkala para ulama menggambarkan, menjelaskan di antara salah satu cara bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan meresapi, mempelajari tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada poin yang penting. Apa perbedaan antara sirah dan tarikh? Kita sering mendengar kalimat sirah nabawiyah, sirah nabawi, ya, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa bedanya dengan kalimat tarikh? Ya, karena sirah dan tarikh dalam bahasa Indonesia itu sama artinya, sejarah. Sejarah sama-sama artinya dalam bahasa Indonesia artinya sejarah. Tapi kita ingin mempelajari dari sisi bahasanya apa perbedaan antara sirah dan tarikh. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya perbedaan antara sirah dan tarikh, sirah itu lebih kepada biografi perjalanan seorang. Misal sirah nabawiyah berarti kisah perjalanan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Abu Bakar berarti kisah perjalanan biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sirah Umar bin Khattab berarti kisah perjalanan Umar bin Khattab. Bedanya dengan tarikh apa? Tatkala kita berbicara tarikh itu semacam sejarah lebih luas lagi. Misal tarikh Khulafa Rasyidin berarti sejarah yang mencakup tentang cerita Khulafa Rasyidin dari Abu Bakar hingga Ali radhiyallahu taala anhu. Dikupas tuntas dalam satu bentuk runtutan cerita yang sangat panjang dari sisi sejarahnya, bahwasanya di zaman Ali ada penaklukan seperti ini seperti itu, di zaman Abu Bakar ada peristiwa misalnya pengumpulan mushaf, di zaman Umar ada peristiwa penaklukan Persia, penaklukan Romawi, di zaman Uthman ada peristiwa ini, zaman Ali ada peristiwa itu namanya tarikh. Tapi tatkala sirah itu lebih kepada pribadi, lebih kepada kisah biografi seorang yang dimaksudkan dalam sirah tersebut. Nanti setelah sirah nabawiyah atau tarikh khulafa selesai, ada tarikh Bani Umayyah, ya, tentang keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian nanti berlanjut kepada tarikh Bani Abbasiyah, lanjut terus sampai tarikh yang selanjutnya. Dan itu perbedaan dari sirah dan tarikh. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala. Fa inna min asbabi ziyaratil iman an-nadharu fi siratin nabi alaihi salatu wassalam. Sungguhnya di antara salah satu sebab dari sebab-sebab bertambahnya iman seorang hamba. Bertambahnya iman itu seperti apa? Semangat dalam ibadah, semangat dalam membaca Al-Qur'an, semangat dalam berakhlak, berzikir, ya. Apa salah satu caranya? Adalah dengan an-nadhar. An-nadharu fi itu artinya mengamati, mempelajari, bukan melihat. Ya, an-nadharu ila itu artinya melihat. Saya melihat pintu. Nadhartu ilal bab. Saya melihat pintu. Tapi kalau an-nadharu fi artinya mengamati. An-nadhartu fil kitab artinya saya mengamati kitab. Tapi kalau nadhartu ilal kitab, saya melihat ke arah kitab. Nadhartu ilal masjid, saya melihat ke arah masjid. Tapi kalau nadhartu fil masjid, artinya saya mengamati apa yang ada di dalam masjid. Nah, bedanya nadhartu dan an-nadharu ila atau an-nadharu fi. Di sini penting juga. Fa inna min asbabi ziyadatil iman, karena di antara salah satu sebab bertambahnya iman adalah bukan hanya melihat buku sirah Nabi. Tapi yang dimaksud dengan bertambahnya iman adalah dengan mempelajari, mengamati, ya, membuka lembaran-lembaran sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa dirasatuha. Dan apa? Membedah, mengoreksi, wadirasah, dan mempelajari bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi muamalahnya. Bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi fikihnya beliau dalam ibadah. bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi hadisnya, dipelajari semuanya. Wa ta'ammul ma dzakara fiha min nu'utihi thayyibah. Dan mengamati, meresapi, mempelajari apa-apa yang sudah disebutkan dalam kitab sejarah tersebut dari sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu rujukan kita dalam beragama, terutama dalam akhlak dan adab, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah merekomendasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Melalui firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh wahai Muhammad, di dalam dirimu itu ada perangai akhlak yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada dalam diri Nabi alaihi salatu wasalam suri tauladan yang baik. Allah sudah merekomendasikan, bukan sembarangan yang merekomendasikan. Allah yang merekomendasikan bahwasanya dalam diri Nabi itu ada akhlak yang baik, ada budi pekerti yang luhur, ya ada sifat-sifat yang baik yang harus kita contoh. Tatkala Allah Subhanahu memberikan kepada kita rekomendasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan panutan kepada kita, memberikan contoh kepada kita dengan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, lantas jangan sampai kita mengidolakan orang-orang selain Nabi alaihi salatu wasallam. Kita jadikan Nabi sebagai rujukan kita. Bagaimana beliau tatkala bersikap kepada keluarganya, bagaimana beliau tatkala berinteraksi dengan para sahabatnya, bagaimana beliau tatkala berinteraksi dengan orang-orang yang ahlu ilmi, punya ilmu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Itu dibahas dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khisaluhul karimah, dan perangainya yang mulia juga. Wa syama'iluhul hamidah, dan syama'il. Syama'il itu lebih kepada sifat-sifat kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya, dari sisi bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, misalnya bagaimana rumah tangga beliau, bagaimana cara tidurnya beliau, bagaimana cara makannya beliau, cara minumnya beliau bagaimana. Itu artinya wa syama'iluhul hamidah, karena dalam hal-hal tersebut termasuk dalam sebuah hadis yang kita jadikan sebuah rujukan. Karena hadis tidak hanya berupa ucapan Nabi, hadis tidak hanya berupa perbuatan Nabi, akan tapi hadis juga mencakup akhlak Nabi dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa aminullah ala wahyihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sang penjaga wahyu. Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Nabi untuk bisa menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wa khiratuhu min khalqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai pilihan al-mustafa, pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ya para hambanya, dari sekian banyak orang-orang tersebut, Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah persiapkan Nabi ingin menjadi Nabi itu sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul, itu bukan sebuah persiapan yang terjadi begitu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan menjadi nabi sejak beliau sebelum lahir. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus di sebuah bangsa Arab, yang mana tatkala itu bangsa Arab merupakan sebuah bangsa yang ada keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di mana? Di Mekah. Ya kan, sejarahnya seperti itu. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan perempuan, kemudian beranak dan memiliki keturunan di daerah Mekah. Maka orang-orang Mekah itu rata-rata keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi bukan dari keluarga yang sembarangan, akan tapi dari keluarga yang memiliki, istilahnya itu memiliki darah biru. keluarga Ningrat, keluarga besar Nabi SAW. Untuk apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi dari keluarga yang bukan keluarga orang-orang besar, maka itu akan menjadi salah satu celah orang-orang kafir mencacati Nabi SAW. Maka diutuslah Nabi itu dari bangsa yang besar, dari bangsa keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu diantara salah satu keluarga besar yang banyak mengurusi Ka'bah, mengurusi bagian minumnya orang-orang yang jamaah haji itu dari Bani Hashim, yang mengurusi bagian kiswah, yang mengurusi bagian hal-hal yang lainnya itu banyak ditunjuk dari Bani Hashim. Keluarga yang besar, keluarga dari bangsa Quraisy, dari bangsa yang sangat besar. Kemudian Nabi SAW juga dikelilingi oleh orang-orang yang besar juga. Kakeknya merupakan penjaga Ka'bah. Beliau SAW putra dari Abdullah yang merupakan ketua pemuda. Ayahnya menjadi ketua pemuda orang-orang Quraisy tatkala itu. Beliau SAW diutus melalui ponakannya, ya, seorang seperti Abu Talib yang memiliki kedudukan besar di kota Mekah. Beliau SAW sudah dipersiapkan sedemikian rupa tertatanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengemban sebuah amanah yang sangat besar. Tapi meskipun beliau ditunjuk atau diutus dari keluarga yang besar, ya, lahir dari keturunan-keturunan yang mulia, bahkan seluruh keturunan atasnya Nabi SAW itu melalui pernikahan yang sah. Tidak ada rentetan kakek-kakeknya beliau itu dari jalur yang tidak sah dari sebuah pernikahan. Akan tapi semua melalui jalur yang sah. Berbeda dengan orang-orang Arab lainnya tatkala itu. Ada yang tidak menikah, berzina, kemudian punya anak. Tapi keturunan kakek-kakeknya beliau itu semuanya melalui jalur yang sah, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang untuk bisa mencacati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sedemikian rupa tertatanya, ya. Tapi ada saja orang-orang yang menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa biddinil qawim, wa khiratuhu min khalqihi. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasafiruhu bainahu wa baina ibadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan safir. Safiruhu, dutanya, perantaranya antara Allah Subhanahu wa taala dan para hambanya, sebagai sambungan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mab'utsu bid-dinil qawim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihi salatu wasallam diutus dengan agama yang sempurna. Agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada butuhan tambahan, tidak butuh pengurangan sama sekali. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal manhajul mustaqim, dan manhaj, pelajaran yang lurus dari agama Islam. Ya, tatkala kita berbicara masalah kasih sayang, maka agama Islamlah yang mengajarkan kepada kita kasih sayang yang sangat besar. Tatkala kita berbicara tentang menghormati tetangga, maka agama Islam sudah menjelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berbicara masalah keluarga, maka Nabi SAW jauh-jauh hari sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Tidak ada agama yang paling jelas, terperinci, bahkan di dalam buang hajat pun dijelaskan oleh Nabi SAW. Coba, apakah ada agama yang mengajarkan kepada penganutnya untuk bisa beradab di dalam sebuah kamar mandi? Harus tidak boleh membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, masuk dengan kaki kiri, keluar dari dengan kaki kanan, membaca doa, tidak boleh berbicara atau ribut di dalam kamar mandi, tidak boleh membaca lafaz lafzul jalalah, atau tidak boleh membawa hal-hal yang berbau atau ada tulisan basmalahnya atau lafzul jalalah, tidak ada. Tapi dalam agama Islam diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dan sebagainya. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa imaman lil muttaqin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi imam orang-orang yang bertakwa, menjadi panutan umatnya, menjadi suri tauladan umatnya sebagai figur contoh. Tatkala kita ingin menjadikan ibadah kita berkualitas, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ingin menjadikan muamalah kita muamalah yang baik yang benar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ilmunya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mencocoki antara ucapan dan perbuatannya. Itulah yang menjadikan beliau sebagai imaman lil muttaqin wa hujjatun 'alal khalaiqi ajma'in. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga sebagai hujjah, sebagai bantahan, 'alal khalaiqi ajma'in, untuk seluruh makhluknya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hujjah, sebagai bantahan kepada seluruh umat manusia. Dalam artian, tatkala nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang mengatakan saya tidak, yakni mengaku bahwasanya dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak mengaku bahwasanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada dia, bahwasanya dia mengatakan saya belum pernah mendengarkan kabar tentang Rasul terakhir dan sebagainya, maka adanya Nabi merupakan sebuah hujjah, sebuah bantahan kepada orang-orang yang nanti akan mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dia kerjakan. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul fahada bihi ila aqwamit turuqi wa awdahus subul. Allah Subhanahu wa taala mengutus dia ala hini fatratin minar rusul, di sela-sela masa fatrah. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu ada masa fatrah, ada masa-masa tidak ada nabi dan rasul yang diutus tatkala itu. Sehingga yang menjadikan bangsa Arab banyak penganut pemahaman atau agama Kristen, Nasrani atau Yahudi gara-gara tidak ada nabi dan rasul yang diutus pada masa-masa tersebut, masa-masa yang sangat panjang. Oleh karena nabi, kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam menganut agamanya, orang-orang musyrik tidak menganut agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, tidak menganut agamanya Nabi Isa, padahal nabi dan rasul diutus dengan pemahaman dan agama yang sama. Wa arsalahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada masa-masa tersebut, masa di mana orang-orang itu mencari dan telah mendengar kabar bahwasanya akan diutus seorang nabi di bangsa Arab. Bahwasanya nabi terakhir tersebut akan diutus dari bangsa Arab, akan diutus dan berhijrah kepada tempat yang paling banyak pohon kurmanya. Itu diceritakan dalam kitab Asra, dalam kitab Injil diceritakan bahwasanya nabi terakhir tersebut akan hijrah ke tempat yang paling banyak pohon kurmanya. Tatkala orang-orang Yahudi mendengar bahwasanya nabi tersebut akan diutus kepada tempat, akan hijrah kepada tempat yang paling banyak pohon kurmanya, maka orang-orang Yahudi menanti siapa yang menjadi nabi ini. Mereka berbondong-bondong hijrah kepada dua tempat. Yang pertama menuju Khaybar, karena Khaybar itu banyak sekali pohon kurmanya. Makanya orang-orang Yahudi membuat benteng-benteng di tempat Khaybar tadi. Kemudian tempat kedua yang menjadi rujukan orang-orang Yahudi untuk hijrah adalah Yathrib, atau nama awal dari sebuah kota Madinah. Jadi kota Madinah itu awalnya namanya Yathrib, kemudian diganti menjadi Madinah seperti yang sekarang. Itu adalah tempat yang menjadi rujukan orang-orang Yahudi untuk hijrah, karena dinobatkan sebagai tempat-tempat yang paling banyak pohon kurma. Setelah mereka berbondong-bondong menuju Khaybar dan menuju Yathrib, ternyata nabinya tidak diutus dari orang-orang Yahudi, akan tapi diutus dari bangsa Arab, yang mereka sudah apa istilahnya, seperti mengancam orang-orang Aus dan Khazraj tatkala itu. Lihat saja, tatkala akan nanti muncul nabi akhir zaman, kami orang-orang Yahudi akan mengusir kalian semuanya, mengusir orang-orang pribuminya, orang-orang Madinah. Tapi setelah ditunggu, ternyata Nabi Muhammad dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Padahal mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sifat nabi seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. sifatnya bagaimana, perilakunya bagaimana, cirinya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Akan tapi karena ta'assub, jadi ini bahaya ta'assub ya. Ta'assub karena bukan diutus dari bangsa Yahudi, akhirnya semuanya habis, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Padahal tatkala mereka, orang-orang Yahudi tersebut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menyelamatkan mereka dari kafiran, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waftaradu 'alal 'ibadi ta'atahu wa ta'ziruhu wa tawqiruhu wa mahabbatuhu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hambanya untuk bisa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ya, menghormati beliau, mempelajari agama beliau dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Karena beliaulah tolak ukur dari kebaikan amalan yang kita kerjakan. Barometer baik dan benarnya amalan yang kita kerjakan adalah tatkala sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an itu masih global. Jelas, tidak ada keraguan, tapi masih global. Contoh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah salat. Kita mungkin belum bisa paham apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat, seperti apa tata caranya, kapan waktunya. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya maksud dari mendirikan salat itu salat ini dan itu. Maksud dari menjelaskan tentang dirikanlah salat itu adalah waktunya seperti ini, tatkala ini waktunya. Tata caranya seperti ini, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar untuk bisa mencontohkan kepada para sahabat, melihat seperti inilah tata cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah barometer dari kebaikan atau amalan ibadah kita semuanya. Karena tidak akan pernah bertentangan antara Al-Qur'an dan hadis. Tidak akan pernah bertentangan. Mungkin kita melihat ada pertentangan, mungkin. Tapi sejatinya tidak ada pertentangan dari Al-Qur'an dan hadis, karena muncul dari sumber yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa yang Allah sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an. Bahkan dijelaskan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara atas kemauan beliau sendiri, berdasarkan hawa nafsu beliau, keinginan beliau, enaknya beliau, tidak. Akan tapi in huwa illa wahyu yuha, akan tapi yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawqiruhu wa mahabbatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk bisa merendahkan diri di hadapan beliau, merendah, tawadhu, tidak kibir dan sebagainya. Wa mahabbatuhu, dan memerintahkan kepada para umatnya untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah ya tidak akan bisa kita buktikan kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mengaku mencintai Allah, kita mencintai agama Islam, kita marah tatkala agama Islam dihina, kita marah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina. Ya, kehormatan yang diinjak-injak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang ateis dan sebagainya. Akan tapi rasa cinta tersebut, rasa pembelaan tersebut amat sangat kurang tatkala kita tidak mempelajari, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pertegas dalam Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini namanya ayat imtihan, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang tadi, orang-orang yang mengaku cinta kepada engkau, orang-orang yang mengaku bahwasanya cintaku hanya padamu wahai Rasulullah, katakan kepada mereka, qul in kuntum, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. tatkala kita mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Balasannya apa? Allah cinta kepada kita. Tatkala kita mengaku cinta kepada agama Allah, kita ikuti Nabi. Bagaimana cara mencintai Allah wahai Nabi? Demikian caranya. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amalan yang dapat mencintai dan dapat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai Allah sedangkan kita tidak tahu caranya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kita mencintai Allah bukan dengan cara kita sendiri, akan tapi kita mencintai Allah dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti ini, caranya seperti itu, kita ikuti. Apa balasannya? Allah cinta kepada kalian, kepada kita semuanya. Allah cinta karena kita sudah menempatkan cinta pada tempatnya, karena kita sudah mencintai dengan cara yang benar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan cintanya kepada kita semuanya. Tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta akan tapi tidak mengampuni para hambanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cintanya kepada kita, maka ampunannya lah yang akan mengikuti kita semuanya dengan kita terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaddadunal jannati turuq falan taftah li ahadin illa min tariqihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup ya surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang menjaga surga di depannya. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali melalui jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas atau di depan pintu surga, seakan beliau berada di situ sebagai juru kuncinya surga. Artinya apa? Orang-orang yang ingin masuk surga tidak akan bisa masuk surga kecuali mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Bahkan orang-orang tidak akan bisa minum telaga Kautsar kecuali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu akan menjadi hari yang sangat panas. Ya, orang-orang tenggelam dengan keringatnya, dahaga amat sangat kering tatkala itu. Kemudian orang-orang pun digiring menuju sebuah telaga yang bernama telaga Kautsar. Bagaimana sifatnya? Panjangnya, lebarnya seperti perjalanan sebulan. Manisnya lebih manis daripada madu, putihnya daripada putih daripada susu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu orang-orang pun merapat ke dalam telaga tadi, berbondong-bondong ke dalam telaga tadi untuk apa? Untuk minum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yashrabuha lam yadhma abadan." Barang siapa yang sudah minum telaga Kautsar tadi tidak akan pernah haus selamanya. Perjalanan akhirat merupakan perjalanan yang sangat panjang yang kita tidak tahu kapan berakhir perjalanan tersebut. Tapi di sana ada orang-orang yang tiba-tiba tatkala ingin mengambil gelas minum dihalangi. Gak bisa minum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, "Ya Allah, umati. Ya Allah, ini umatku, kenapa enggak boleh minum?" Orang-orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun heran, ya. Kaget, kenapa orang-orang umatnya yang ikut dengan dia tidak bisa minum di telaga untuk melepaskan dahaga. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri mada yahduthu ba'da." Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Yang engkau tahu hanyalah orang-orang yang engkau berjumpa dengan orang-orang yang masih hidup denganmu. Tapi orang-orang ini tidak mengetahui apa yang telah mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Dan karenanya nanti tatkala di akhirat, salah satu fadilah, salah satu keutamaan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan diizinkannya kita minum telaga Kautsar nanti pada hari kiamat. Terlihat remeh, ya, sekedar minum saja, kan? Tapi disinilah bukti akan terlihat, di situ di mana orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ceritakan kepada orang lain, "Ah, ikut sunnahnya Nabi biar bisa minum telaga Kautsar, ah cuma telaga aja." Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya, padahal hadis telaga Kautsar itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat di masing-masing tabaqah. Enggak mungkin para sahabat bersepakat di atas sebuah kebatilan. Mustahil para sahabat meriwayatkan sebuah hadis yang bersepakat untuk mendustakan sebuah hadis, tidak mungkin. Tapi namanya hidayah, kita hanya bisa berusaha. kuncinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa imaman lil muttaqin. Kemudian syaraha lahu sadruhu wa rafa'a lahu dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala jadikan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dada yang lapang. Wa rafa'a lahu dzikruhu, dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat bagi orang-orang yang banyak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a anhu wizruhu, dan Allah Subhanahu wa taala gugurkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi meskipun Nabi mendapatkan rekomendasi diampuni dosanya setahun, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, apakah beliau kemudian tidak sholat? Apakah beliau kemudian tidak bersedekah? Apakah beliau kemudian tidak mengamalkan amalan-amalan ibadah? Tidak. Justru malah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin giat, semakin kencang sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Tatkala ditanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau berbuat demikian?" "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Mengapa aku tidak ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Padahal engkau sudah diampuni wahai Nabi dosamu. Ya, ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada rasa syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diampuni dosa-dosanya. Lantas ada pada zaman kita sekarang orang-orang yang tidak sholat. Ya, tatkala ditanya, "Pak, enggak sholat?" "Oh, sudah enggak wajib sholatnya bagi saya." Allah musta'an. Ya, ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada ternyata posisi di mana sholat itu sudah enggak wajib lagi. Karena sudah yakin, sudah enggak usah sholat lagi. Loh, masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang yakinnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan predikat diampuni dosanya tapi beliau masih sholat. Ya, untuk bisa menjadikan beliau sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala ini bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.